sampai ke Al-Falaq. Ghasiqin idza waqad. Ha? Apa? Malam-malam. Malam apa ya? Ah. Malam ketika datang. Ma makna an-nafasat? Apa itu an-nafasat? Tentu ada tawfiq. Hah? Wanita tukang sihir atau sebagai mengatakan apa, jiwa-jiwa yang menyihir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب مسكي سورة الإخلاص لأن سورة هنا تسبب سورة الإخلاص disebabkan karena ayat-ayat yang terkandung di dalam surah ini murni menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang al-asma wa sifat, dan tentang keadaan Allah Jalla wa ala yang dengannya seorang mengetahui sifat Allah Jalla wa'ala yang tidak ada satupun yang menyamai dari kalangan makhluknya. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah surat Al-Ikhlas Makkiyah atau Madaniyah. Namun yang zahir surat Al-Ikhlas ini Makkiyah. Surat Al-Ikhlas Makkiyah. Hal ini dikuatkan dengan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun beberapa jalur riwayat tersebut lemah, namun para ulama menghasankan sebabkan karena saling menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika orang-orang musyrikin mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengatakan unsub lana rabbak, tolong nisbatkan kepada kami Rabbmu. Dalam berita yang lain, sif lana rabbak, tolong sebutkan ciri-ciri Rabbmu kepada kami. فأنزل الله هذه السورة. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Terdiri dari 4 ayat. Berkata al-mufassir hafizahullah ta'ala, "Qul ayyuhar rasul."

yad'una lahul walad kama yu'azimu yarhuquhum kama fil Bukhari dalam sahih al-Bukhari hadis Abu Musa al-Asy'ari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang lebih sabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menisbatkan Allah itu punya anak, tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Padahal mereka mencaci maki Allah. Manusia kalau caci maki, sudah. Mungkin dia mengatakan, apa yang membantu kamu? Saya tidak akan bantu kamu lagi. Ya. Kamu mencela Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sabar. Yang berikutnya ayat yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Walam yakun lahu, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kufuwan. Sebagian membaca kufuan. Ya, apa yang dimaksud? Mumatilan, yang semisal, yang menyerupai. Wala musyabihan, dan yang menyerupai ahadun min khalqihi, satu pun dari makhluknya. La fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah baik pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, dan demikian pula pada perbuatan-perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia, Maha Tinggi dan Maha Suci. Jadi ini penafsiran dari Suratul Ikhlas. Dan Suratul Ikhlas ini ringkas, akan tetapi memiliki kandungan yang sangat-sangat bermanfaat, menjelaskan tentang identitas Allah Jalla wa'ala, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berhak untuk diibadahi, tidak pada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri. Allah yang mengurusi makhluk, dan makhluk Allah tidak butuh kepada mereka. Bahkan mereka lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang membaca dan dia terus mengulang-ulang. Dia membaca qul huwallahu ahad. Ya. Dia mendengarkan, orang yang mendengarkan, ada seorang selalu mengulangi bacaan qul huwallahu ahad. Ka'annahu yataqalluha, seakan-akan dia menganggap apa sih kok digigit-gigit qul huwallahu ahad terus yang dibaca. Kenapa enggak surah yang lain? Ya. Taunya baca qul hu qul hu qul hu katanya. Nah. Seakan-akan dia menganggap rendah. Seakan-akan dia menganggap remeh bacaan qul huwallahu ahad itu. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangan, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'anul Karim. Ya. Penyanyi sepertiga Al-Qur'an. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Darda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayajihu ahadukum ayaqra'a thuluthal Qur'an fi lailah. Apakah lemah salah seorang kalian untuk membaca dalam satu malam sepertiga Qur'an? Apa kata para sahabat, "Man yusif, siapa yang bisa begitu ya Rasulullah? Dalam satu malam sepertiga Qur'an habis dibaca." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u qul huwallahu ahad." Baca qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Qur'an. Ya, dipikir sahabat sepertiga Qur'an apa juz? Ternyata yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup baca qul huwallahu ahad. Para ulama menyebutkan mengapa surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Qur'an, sebab Al-Qur'anul Karim secara menyeluruh terbagi menjadi tiga. Sepertiga pembahasannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah azza wa jalla. Kemudian pembahasan yang kedua masalah ahkam, hukum-hukum, dan yang ketiga adalah masalah al-qasas. Ya, kisah-kisah. Nah, yang diambil ibrah di dalamnya.